Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah halaqah yang ke-9 dari silsilah belajar Tauhid. Berjudul, menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik besar. Menyembelih termasuk ibadah yang agung di dalam agama Islam ini. Di dalamnya ada pengagungan terhadap Allah, Rabb semesta alam, dan merupakan wujud cinta dengan mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah. Seperti ibadah kurban di hari raya, akikah, dan juga hadiyu bagi sebagian jamaah haji. Allah SWT telah memerintahkan kita menyerahkan ibadah yang mulia ini hanya untuk Allah semata. Sebagaimana firman Allah SWT, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Tuhanmu. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Barang siapa yang menyerahkan ibadah menyembelih ini untuk selain Allah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah, sama saja kepada seorang nabi, atau kepada seorang wali, atau kepada jin dan lain-lain, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar, yang mengeluarkan seseorang dari Islam, membatalkan amalannya, dan terkena ancaman laknat dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan makna dari laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Oleh karenanya, janganlah sekali-kali kita sebagai seorang Muslim berkorban dan menyembelih untuk selain Allah. Sedikitpun, meskipun dengan seekor lalat, dengan harapan untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Kita harus yakin sebagai seorang Muslim bahwa manfaat dan juga mudarat di tangan Allah SWT semata dan hanya kepadanya lah seorang Muslim bertawakal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ke-9 ini. Dan sampai berjumpa kembali pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.